kepada nama-nama Allah, merubah namanya. Merubah namanya. Karena menghormati nama Allah dan merubah nama seseorang demi menghormati nama Allah termasuk daripada tahqiqut tauhid. Termasuk daripada perealisasian penerapan secara maksimal terhadap tauhid di dalam diri. Nama-nama Allah yang khusus milik Allah banyak. Di antaranya Ar-Rahman. Maka seseorang tidak boleh bernama dengan nama Ar-Rahman. Kenapa? Karena itu hanya khusus milik Allah. Nama Allah ini harus kita hormati. Dan apabila ada seorang yang bernama dengan nama Allah ini, maka dia wajib merubahnya. Seperti misalkan, yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di daerah Yamamah. Dia mengaku dirinya sebagai Rahmanul Yamamah. Maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena ini mengaku sebagai Tuhan, sembahan. Karena nama Ar-Rahman hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nama Allah yang lain yang khusus dimiliki oleh Allah, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Maka pada saat itu tidak berhak seorang pun bernama dengan nama Ar-Razzaq. Dan ketika kita katakan tidak berhak seseorang bernama dengan nama Ar-Razzaq atau Ar-Rahman, ini adalah bentuk penghormatan terhadap nama Allah. Dan apabila ada orang bernama dengan Ar-Razzaq, maka sebagai bentuk penghormatan terhadap nama Allah, wajib diganti. Dan menghormati nama Allah termasuk daripada tahqiqut tauhid. Perealisasian, penerapan secara maksimal terhadap tauhid yang ada di dalam diri seorang hamba. Ini yang dimaksud dalam bab ini. Ya, itu hubungan bab dengan kitab tauhid. Bab menghormati nama-nama Allah dan merubah nama karena itu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin sedikit mempelajari tentang nama-nama Allah. Karena nama-nama Allah salah satu bagian dari tauhid yang disebut dengan tauhid asma was sifat atau dan sifat. Asma jamak daripada ism. Isim artinya adalah nama. Tauhid asma was sifat maknanya adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa melakukan permisalan terhadap nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut kepada makhluk. Dan tanpa melakukan perubahan terhadap nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut. Dan tanpa melakukan pertanyaan bagaimana terhadap nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Dan tanpa meniadakan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Itulah yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Jadi tauhid asma wa sifat meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha tinggi yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tanpa melakukan perbuatan tamtsil, memisalkan nama dan sifat tersebut dengan makhluk, atau tahrif, merubah nama dan sifat tersebut, atau takyif, melakukan pertanyaan bagaimana terhadap nama dan sifat tersebut, dan atau ta'til, melakukan peniadaan terhadap nama dan sifat tersebut. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa itu nama Allah? Karena di sini singgung tentang menghormati nama-nama Allah, kita ingin sedikit membahas nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama yang berkaitan dengan nama-nama Allah, karena di sini berkaitan dengan nama-nama Allah, saya harus menjelaskan apa itu nama-nama Allah. Para ikhwah, poin pertama, nama-nama Allah, apakah nama tersebut menunjukkan kepada zat saja atau menunjukkan kepada zat dan sifat? Apakah nama Allah menunjukkan kepada zat saja atau menunjukkan kepada zat dan sifat? Saya beri contoh sekarang. Nama manusia. Ada seorang hamba Allah namanya Muhammad. Muhammad artinya seorang yang terpuji. Tetapi ternyata yang namanya Muhammad ini bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata meskipun namanya Muhammad yang artinya terpuji, orangnya bejat. Ya, orangnya bejat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang yang bernama Abdullah. Namanya Abdullah. Tetapi ternyata yang arti nama dari Abdullah adalah artinya apa? Hamba Allah. Ternyata dia adalah makhluk yang paling kufur terhadap Allah. Ini menunjukkan bahwa nama hanya menunjukkan kepada zat. Ini zatnya Abdullah. Ini zatnya Abdullah. Ini zatnya Muhammad. Tetapi tidak menunjukkan kepada sifat. Karena semestinya yang bernama Abdullah, dia secara sifatnya semestinya taat kepada Allah. Yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam semestinya, yang bernama Muhammad semestinya dia akhlaknya terpuji. Nah, itu nama pada makhluk. Artinya nama pada makhluk itu hanya pada zatnya saja. Tapi kalau nama yang dimiliki oleh Allah menunjukkan kepada zat dan sifat. Saya beri contoh. Allah bernama Ar-Rahman. Allah bernama Ar-Rahman, yang maha pengasih. Maka nama Allah Ar-Rahman ini menunjukkan kepada zat Allah dan pada saat yang bersamaan menunjukkan kepada sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu sifatnya apa? Maha pengasih. Sifatnya rahmah. Dan rahmat Allah luas, tidak terbatas. Ini paham sekarang? Ini poin pertama yang berkaitan dengan nama Allah. Para ulama mengatakan nama Allah itu yadullu ala dzati wassifat, menunjukkan kepada zat dan sifat secara bersamaan. Ya, paham sekarang? Nama Allah menunjukkan kepada zat dan sifat secara bersamaan. Seperti misalkan ada manusia yang bernama siapa? Al-Mahdi misalkan, mendapatkan petunjuk. Ternyata kehidupannya jauh dari petunjuk. Karena manusia namanya hanya pada zatnya, tidak pada sifatnya. Tetapi Allah yang maha sempurna, ketika Allah mempunyai nama, dengan satu nama itu pada saat yang bersamaan menunjukkan kepada zatnya Allah dan juga menunjukkan kepada sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah, ini fungsinya apa Ustaz? Memahami seperti ini apa tujuannya? Tujuannya agar kita lebih mencintai Allah, lebih beriman kepada Allah. Ketika kita mengetahui dari Al-Quran ataupun hadis, ternyata nama Allah adalah Ar-Razzaq. Allah namanya adalah Ar-Razzaq. Maka pada saat itu menunjukkan kepada zat Allah dan juga menunjukkan kepada sifat maha pemberi rizki. Yang membuat kita akhirnya semakin tawakal dalam pencarian rizki. Tidak mau mencari yang haram. Dan hanya yang ada dalam pikirannya bagaimana saya mendapatkan yang halal. Karena Allah yang menjamin rizki saya, karena Allah maha luas rizkinya, tidak pernah terputus, karena Allah namanya apa tadi? Ar-Razzaq. Paham ini? Itu faedahnya. Ketika memahami bahwa nama Allah menunjukkan kepada zat, dan pada saat yang bersamaan menunjukkan kepada sifat. Contoh, orang yang penuh dengan dosa, ketika dia tahu nama Allah At-Tawwab, yang selalu menerima taubat. Dan subhanallah, kalau berbicara tentang taubat, Allah itu kurang apa bagi kita? Berbicara tentang taubat, Allah itu kurang apa? Allah subhanahu wa ta'ala pintu taubatnya 24 jam non-stop. Bahasa Arabnya, madarisah, 24 jam non-stop. Ya? Allah membukakan pintu taubatnya. Di dalam hadis disebutkan, Inna allaha yabsutu yadahu billail liyatuba musi'un nahar. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang bermaksiat di siang hari tadi, dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari tadi, yang bermaksiat agar bertobat malam ini. وَيَبْسُتُ يَدَهُ بِالنَّهَرْ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ. Dan Allah membentangkan tangannya untuk memberikan taubat di waktu siang, untuk memberikan taubat bagi siapa yang nanti malam ini, dari mulai terbenamnya matahari sampai terbit fajar kedua, siapa yang bermaksiat agar bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 24 jam. Dan tidak pernah tertutup pintu taubatnya. Nah, nama Allah adalah, makanya salah satu nama Allah apa? At-Tawwab. Inna Allah huwa At-Tawwabur Rahim. At-Tawwab. Yang selalu menerima taubatnya. Maka ketika kita berbicara tentang nama Allah, berarti Allah, nama Allah At-Tawwab itu pada zat Allah, dan menunjukkan pada sifat maha penerima taubat. Fungsinya tadi, agar kita semakin cinta kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin bersandar kepada Allah, dan macam-macam. Ini hal yang pertama yang patut kita ketahui tentang nama Allah. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas jumlahnya. Nama Allah tidak terbatas jumlahnya. Dalilnya hadis yang diriwayatkan tentang hadis minta dijauhkan dari rasa resah, gelisah dan galau. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni as'aluk, Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu 'amatik, nasiyati bi yadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, aku adalah budakmu. Aku adalah anak dari budakmu yang laki-laki, yaitu bapak kita. Aku adalah anak dari budakmu yang perempuan, ibu kita. Nasibku di tanganmu. Hukummu adil bagiku. Keputusanmu berlaku padaku. Aku memohon dengan seluruh nama yang engkau miliki, yang engkau sebutkan di dalam kitabmu, atau engkau ajarkan kepada rasul-rasulmu, atau engkau simpan di ilmu gaib yang engkau miliki. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nama Allah tidak bisa dihitung, tidak terbatas. Kenapa? Mungkin dari Al-Quran kita dapati nama Allah 99. Tetapi ketika Rasulullah SAW bersabda, awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaib indak, atau yang nama Allah yang engkau simpan di ilmu gaibmu, itu menunjukkan bahwa nama Allah tidak terbatas. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini poin yang kedua. Nama Allah tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu. Timbul pertanyaan, Ustaz, ada hadis yang berbunyi riwayat Bukhari dan Muslim, inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya maka niscaya dia masuk surga. Ustaz, disebutkan kayak ini Allah membatasi namanya, jumlahnya berapa? 99. Bagaimana menyikapinya dan memahaminya hadis ini? Maka kita katakan hadis ini tidak menunjukkan kepada pembatasan. Saya beri contoh. Saya memiliki 99 juta yang akan saya sedekahkan di jalan Allah. Apakah perkataan saya tadi menunjukkan bahwasanya saya hanya memiliki 99 juta? Tidak. Tetapi 99 juta saya beri batasan untuk apa? Untuk digunakan sebagai sedekah di jalan Allah. Sama dengan itu tadi. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Yang menghitung dari 99 nama tersebut, maka dia masuk ke dalam surga. Dan perlu diketahui, makna menghitung ada tiga. Menghafalnya, mengetahui maknanya, dan mengamalkan konsekuensi darinya. Misalkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, al-malikul quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-ajiz, al-jabbar, al-mutakabbir. Dihitung, ini yang pertama, dia hafal. Yang kedua, dia pahami makna dari 99 nama tersebut. Yang ketiga, dia mengamalkan dengan nama-nama tersebut. Di antaranya dia pakai ketika dia berdoa. Di antaranya dia gunakan dalam konsekuensi keimanannya. Contoh misalkan, ketika dia berdoa, dia memakai, ingin diampuni oleh Allah, maka dia memanggil Allah, ya ghaffar ighfirli, wahai penghapus dosa, wahai maha penghapus dosa, ampuni dosa-dosaku, hapuskan dosa-dosaku. Ini salah satu makna mengamalkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia memakai konsekuensi dari nama tersebut. Ketika dia mengetahui Allah ar-Razzaq, maka dia tidak akan pernah minta rezeki kecuali kepada Allah. Nah, itu makna menghitung tadi. Jadi bukan hanya sekedar menghafal, kemudian dihafalkan. Itu bagus. Ya. Akan tetapi yang paling penting dipahami maknanya. Kemudian yang kedua, mengamalkan konsekuensinya. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang ketiga yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada pembicaraan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa nama-nama Allah tidak akan sempurna beriman dengannya kecuali dengan tiga perkara. Tidak akan sempurna seseorang beriman dengan nama-nama Allah kecuali dengan tiga perkara. Satu, meyakini bahwa nama tersebut nama untuk Allah. Yang kedua, meyakini bahwa nama tersebut mengandung sifat. Yang ketiga, meyakini bahwa nama tersebut mengandung hukum. Ya, meyakini bahwa nama tersebut mengandung hukum. Saya beri contoh. Salah satu nama Allah Al-Alim, yang artinya apa? Maha mengetahui. Maha mengetahui. Maka tidak akan sempurna keimanan seseorang terhadap nama Al-Alim kecuali mengumpulkan tiga perkara tadi. Meyakini bahwa Allah memiliki nama, namanya apa? Al-Alim. Allah memiliki nama, namanya apa? Al-Alim. Yang kedua, meyakini bahwasanya nama Al-Alim mengandung sifat, yaitu sifatnya maha berilmu, ilmunya luas tanpa batas. Dua, yang ketiga, meyakini bahwa nama Al-Alim mengandung hukum. Kalau seandainya Anda meyakini Allah Al-Alim maha mengetahui, maka hukumnya Anda harus benar-benar merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah maha mengetahui. Allah ya'lamu ma kan. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Wa ma yakun. Dan apa yang sedang terjadi. Wa ma sayakun. Dan apa yang akan terjadi. Idh lau kana kaifa yakun. Kalau seandainya terjadi, bagaimana terjadinya, Allah maha mengetahui. Dengan meyakini Allah Al-Alim, yang mana ketika kita meyakini bahwa Allah namanya Al-Alim maha mengetahui, maka ada hukum yang ada pada diri kita. Yaitu apa? Yaitu kita merasa diawasi oleh Allah. Allah maha mengetahui dimanapun kita berada, sembunyi dimanapun. Ya, mungkin kita bisa sembunyi dari manusia, tetapi Allah maha mengetahui. Nah, ini yang membuat kita muraqabah. Itulah hukum, hukum yang didapat dari nama Al-Alim. Tidak akan sempurna seseorang beriman dengan nama Al-Alim kecuali mengumpulkan tiga ini. Apa tadi, Pak? Meyakini bahwa Allah memiliki nama tersebut. Yang kedua, meyakini bahwa nama tersebut mengandung sifat. Sifat Allah dari Al-Alim berarti Allah maha mengetahui. Ilmunya tidak terbatas. Tidak terbatas dengan pandangan, tidak terbatas dengan pendengaran, tidak terbatas dengan waktu, dengan tempat. Maha mengetahui. Bahkan subhanallah, ilmu Allah disebutkan dalam Al-Quran. Ini membuat kita semakin kecil di hadapan Allah. Dan jujur pada ikhwah, saya ketika belajar tentang tauhid asma wa sifat, saya bingung. Syekh ini ngomong tauhid asma wa sifat, kita udah paham. Gitu-gitu aja. Sampai saya nanya Syekh. Syekh, apa sih manfaatnya belajar tauhid asma wa sifat? Begitu-gitu saja. Maka Syekh mengatakan, banyak manfaatnya. Di antaranya, kamu akan merasa muraqabah saat kamu meyakini Allah mempunyai nama Al-Alim, Al-Basir, As-Sami', Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar. Karena jujur para ikhwah, mempelajari tauhid asma wa sifat, kalau seandainya tidak dibarengi dengan perkara hati, itu akan hanya hambar gitu. Pembicaraan tauhid asma wa sifat hanya sekedar ilmu pengetahuan saja. Tidak bisa kita resapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya dari tadi saya berusaha mencontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena agar antum sekalian ketika belajar di sini tidak merasa, begitu aja. Saya sudah paham dari dulu tauhid asma wa sifat. Enggak, bagaimana tauhid asma wa sifat tersebut masuk ke dalam hati dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihat sekarang, Allah Al-Alim. Disebutkan dalam surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 59. وَمَا تَسْقُطُ أُعْفَنْ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ. Dan pada sisi Allah, ada kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui nya kecuali Allah sendiri. Wa ya'lamu ma fil bar. Lihat. Allah mengetahui apa yang ada di daratan. Semua apa yang ada di daratan Allah tahu. Wal bahr, dan apa yang ada di lautan dengan segala macam binatang spesies yang ada di lautan. Dan bahkan wa ma tasqutu min waraqah. Apa saja daun yang jatuh. Antum hitung berapa daun yang jatuh satu dunia. Illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh melainkan Allah mengetahuinya. Di sini Allah memakai min waraqah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh. Daun dimanapun, daun apapun. Besar, kecil, sedang. Allah mengetahuinya. Apalagi kita. Maka yang seperti ini membuat kita akhirnya benar-benar meresapi nama Allah Al-Alim. Oh, Allah Al-Alim. Saya pernah mengatakan, tadi pagi saya katakan juga, kalau Anda bermaksiat, jangan pedulikan apa yang dikatakan oleh orang untuk Anda. Tapi, pedulikanlah Allah yang maha melihatmu, maha mendengarmu, maha mengetahuimu. Mungkin sebagian orang yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Merasa takut di hadapan manusia, tapi tidak merasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para ikhwah tentang beberapa hal yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan-tambahan yang ingin saya tambahkan di antara nama-nama hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup itu insyaallah. Ya, cukup. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu beberapa poin. Berapa poin tadi? Hah? 3 poin. Poin yang pertama, nama Allah menunjukkan kepada zat dan sifat. Yang kedua, nama Allah tidak ada batasannya. Sedangkan hadis yang menunjukkan nama Allah 99 tidak menunjukkan kepada pembatasan. 2 itu. Yang ketiga, iman seseorang terhadap nama Allah tidak akan sempurna kecuali mengumpulkan 3 hal. Yang pertama apa? Meyakini bahwa nama tersebut memang nama Allah. Yang kedua, meyakini nama tersebut mengandung sifat. Ya, mengandung sifat. Jadi bisa dikatakan semua nama mengandung sifat. Semua nama mengandung sifat. Tetapi tidak semua sifat diambil nama darinya. Semua nama mengandung sifat. Yang ketiga, yang kita katakan tadi tidak beriman, tidak sempurna keimanan seseorang terhadap nama Allah kecuali ketika dia meyakini bahwa nama Allah mengandung hukum. Apa maksudnya hukum? Itu ketika seseorang meyakini Allah Ar-Rahman, maka hukumnya dia minta rahmat hanya kepada Allah. dia tidak pernah putus asa untuk berdoa, bertobat kepada Allah Subhanahu. Itu hukumnya. Hukumnya ketika dia meyakini Allah namanya adalah Al-Alim, maka dia muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ya, merasa diawasi oleh Allah. Sembunyi di mana aja para ikhwan. Pasti dilihat, diketahui oleh Allah. Baik. Sekarang kita masuk kepada hadis, satu-satunya hadis yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini. Penulis mengatakan An Abi Shuraih annahu kana yukna Abul Hakam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah huwa al-hakam wa ilayhi al-hukm. Faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi shay atawni fahakamtu bainahum faradhiya kila al-fariqayn. Faqala ma ahsana hadha? فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله فمن اكبرهم قلت شريح فقال ان فانت ابو شريح. Kita baca, diriwayatkan dari Abu Shuraih, diriwayatkan dari Abu Shuraih. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Shuraih nama asli beliau adalah Khuwailid bin Amr. Nama aslinya adalah Khuwailid bin Amr. Ada yang mengatakan namanya yaitu Hani. Namanya adalah Hani bin Yazid. Ada yang mengatakan namanya Hani bin Yazid. Ada dua, ya. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau masuk Islam pada penaklukan kota Mekah. Hari penaklukan kota Mekah. Antum harus ingat, dalam sejarah Islam, hari penaklukan kota Mekah itu penting. Kenapa? Karena pada saat itulah orang-orang masuk ke dalam agama Islam afwaja. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Dan pada saat itulah Mekah bukan lagi negeri kekufuran, tapi sudah menjadi negeri Islam. Dan pada saat itulah tidak ada lagi ibadah yang namanya hijrah. Ya. Berpindah dari Mekah ke kota Madinah. Gak ada lagi. Ya. Baik, kita lanjutkan setelah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Allah Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Abu Syuraih tadi namanya adalah Khuwailid bin Amr, atau sebagian mengatakan namanya Hani bin Yazid. Hani bin Yazid, ya, beda-beda. Tetapi wallahu alam, kalau kita lihat dari buku-buku biografi ataupun sejarah para sahabat, nama Abu Syuraih adalah Khuwailid bin Amr. Khuwailid bin Amr Al-Khuzai. Beliau masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah pada abad ke berapa? 8 Hijriah. Pada abad ke 8 pada tahun ke 8 Hijriah maksud saya. Yaitu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah 8 tahun, maka ditaklukkan kota Mekah. Kemudian beliau mempunyai 20 hadis. Dan Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Syuraih secara bersamaan yang disebut dengan hadis muttafaq alaih, hanya 2 hadis. Jadi hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Syuraih radhiyallahu an hanya 2 hadis. Ya, hanya 2 hadis. Beliau meninggal di kota Madinah pada tahun 68 Hijriah. Meninggal di kota Madinah pada tahun 68 Hijriah. Diriwayatkan dari Abu Syuraih bahwa ia sebelumnya diberikan kunyah, sebutan atau nama panggilan. Para ikhwah, kunyah artinya adalah semua nama yang diawali dengan kata abun atau umun. Abun atau umun, ya. Semua nama yang diawali dengan kata abun atau umun, itu namanya kunyah. Jadi kunyah pengertiannya adalah semua nama yang diawali dengan abun atau umun. Abun untuk laki-laki, umun untuk perempuan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Saya ingin membicarakan beberapa poin penting tentang kunyah. Perhatikan, yang pertama tadi, kunyah adalah semua nama yang diawali dengan abun atau umun. Berbeda dengan nama dan berbeda dengan gelar. Ya, nama tidak diawali dengan abun atau umun. Makanya keliru seorang muslim yang bernama Abu Dzar misalkan. Ada namanya Abu Dzar sini. Ada yang di depannya dan di sini yang hadir namanya Abu di depannya. Hah? Nama asli itu. Abu Muslim. Ah, itu keliru sebenarnya. Itu bukan nama, tetapi itu adalah apa? Kunyah yang diawali dengan abun atau umun. Itu namanya kunyah. Beda dengan nama atau beda dengan gelar, ya. Yang kedua, kunyah adalah sesuatu yang menunjukkan kepada pujian. Sedangkan gelar kadang menunjukkan kepada pujian ataupun penghinaan. Misalkan gelarnya Al-Kadzab, tukang dusta. Ya. Ya, itu ada di dalam perawi-perawi hadis disebutkan Perawi ini al-kadzab, al-wadda', suka memalsukan hadis. Nah, itu beda dengan gelar, atau dalam bahasa Arab gelar itu laqab. Kurniyah adalah sesuatu yang menunjukkan kepada pujian. Sedangkan gelar menunjukkan kepada bisa pujian, bisa celaan. Makanya para ikhwah, orang Arab kalau ingin memuji seseorang, dia memanggil seseorang dengan kunyahnya. Saya dulu waktu masih kerja sebagai TKI di Arab Saudi, kita punya direktur di kantor kita. Kalau kita ingin berbicara dengan beliau, ya, kita tidak manggil Bapak Fulan, enggak. Nah, namanya bapaknya, nama beliau Abdul Wahid. Ya, misalkan Pak Abdul Wahid, tidak. Tetapi kita panggil kunyahnya, yaitu Abu Abdul Aziz. Ini untuk memuliakan orang tersebut. Makanya ada sebagian ikhwah yang keliru ketika berbicara tentang kunyah. Saya sering mendapati ini. Ketika saya ke daerah, saya tanya, Fulan, siapa namanya? Misalkan yang menjemput ataupun yang menyupir, yang menjemput ustaz, saya tanya, kalau saya masuk mobil, saya tanya, siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Oh, saya Abu Fulan atau Abu Muhammad, ustaz. Saya nanya siapa namanya, mas, bukan siapa kunyahnya. Maka nama hijrah saya Abu Muhammad, ustaz. Mas, nama mas siapa? Paijo, ustaz. Maka para ikhwah, perhatikan baik-baik di sini. Ada sebagian mungkin nama Faijo agak menurut sebagian orang kurang. Tapi nama hijrah, nama aslinya siapa, mas? Namanya Hendrix. Keren ya, Hendrix. Ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan, orang Arab kalau ditanya nama, dia akan sebut nama. Ya, kalau ditanya, man antum, siapa antum, siapa engkau, maka beliau akan menyebut nama, tidak menyebut kunyah. Karena kunyah itu untuk memuliakan diri. Nah, paham ya? Kecuali kalau orang yang bertanya, kunyahnya siapa? Oh, Abu Abdillah. Nah, itu baru kita sebutkan kunyahnya. Intinya, kembali kepada yang kedua tadi, kunyah itu menunjukkan kepada pujian, bukan kepada celaan. Sedangkan gelar bisa menunjukkan kepada gelar, pujian ataupun celaan. Yang ketiga, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, boleh memberikan kunyah kepada orang kafir atau orang fasik ataupun ahli bid'ah jika tidak dikenal kecuali dengan kunyahnya. Di dalam Al-Quran ada, siapa dia? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Di sini hukum yang ketiga yang berkaitan dengan kunyah. Boleh memberikan kunyah terhadap orang kafir, orang fasik, ataupun orang ahli bid'ah, apabila tidak dikenal kecuali dengan kunyah tersebut. Ya, seperti Abu Lahab. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ketika di dalam kitab beliau Al-Adhkar, kitab yang sangat luar biasa, beliau mengatakan, babu jawazi takniyatil kafir wal mubtadi' wal fasiq idza kana la yu'rafu illa biha. Bab bolehnya memberikan kunyah kepada orang kafir, orang fasik, orang ahli bid'ah jika tidak dikenal kecuali dengan kunyahnya. Baik. Yang keempat, hukum berkaitan dengan kunyah. Tidak harus berkunyah dengan salah satu dari nama anak kita. Tidak harus. Bahkan boleh berkunyah dengan hewan. boleh berkunyah dengan benda mati. Seperti misalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika bertengkar dengan istrinya Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bertengkar. Jadi di antara suami istri terjadi pertengkaran itu wajar karena manusia. Kadang ada marah, kadang ada sedih, kadang ada senang, wajar. Tetapi bagaimana menghadapi pertengkaran itu? Jangankan manusia biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertengkar. Ya. Ini pembicaraan seperti ini ya, harus dipahami. Baik sebelum menikah ataupun sesudah menikah. Ada sebagian orang ketika saya dapati, kenapa belum menikah? Sudah umur 35 tahun belum menikah. Saya dapati kemarin umroh, umur 35 tahun belum nikah. Yang umur 23 tahun saja mau nikah. Mas Irsyad. Ya. Maka dia mengatakan kepada saya, Ustaz, saya takut kalau saya nikah nanti saya cerai. Ini pemikiran harus dirubah ini. Ya, kenapa? Karena percekcokan tidak mesti harus diakhiri dengan perceraian. Bahkan percekcokan yang sangat hebat. Ya, sampai mengangkat suara. Aisyah radhiyallahu anha mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat marah kepada beberapa istrinya sampai akhirnya mau mengharamkan madu gara-gara sebagian istrinya. Tetapi tidak diakhiri dengan perceraian. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika bercekcok dengan istrinya Fatimah, beliau akhirnya pergi ke masjid. Dan ini pelajaran bagi kita. Jangan pergi kemana-mana. Ya. Tetapi pergilah ke masjid, bertafakur, berdoa agar dilembutkan hati keduanya. Kemudian tidur di masjid. Dulu di masjid tidak ada karpet, tidak ada lantai. Kemudian tidur di masjid, pipinya penuh dengan pasir. Rasul sallallahu alaihi wasallam sang mertua datang. Qum ya Aba Turab. Bangunlah wahai Abu Turab menantuku. Abu Turab artinya bapaknya pasir. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh berkunyah dengan bahkan benda mati. Ya. Bahkan dengan hewan seperti siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi tidak mesti harus dengan salah satu nama dari nama anak. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ketika membawa anaknya Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar punya anak. Dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dimintai nama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Asmaituhu Abdullah wa anta ummu Abdullah." Aku beri nama dia Abdullah dan engkau wahai Aisyah ummu Abdullah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak bernama Abdullah. Nah, ini hukum yang keempat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yaitu tidak harus kunyah nama dari salah seorang anaknya. Jadi yang keempat tadi tidak harus kunyah nama anak, tapi boleh nama hewan, ya kunyah dengan hewan, kunyah dengan benda mati. Yang kelima, tidak harus nama kunyah dengan nama salah seorang dari anaknya. Siapa contohnya? Enggak, selain yang sudah saya sebutkan. Hah? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Abdullah bin Utsman bin Quhafah. Nama beliau Abdullah bin Utsman bin Ibnu Quhafah. Beliau tidak mempunyai anak namanya Bakar. Tetapi berkunyah apa? Abu Bakar. Lihat, sebagian kaum muslimin hanya kenal Abu Bakar sebagai nama, bukan sebagai kunyah. Padahal itu adalah apa? Kunyah. Baik. Yang keenam, tidak mesti kunyah dengan nama anak yang paling besar. paling pertama, paling sulung, betul sulung ya, buka, tidak mesti. Meskipun itu yang lebih utama. Meskipun itu yang lebih utama. Seperti cerita dalam hadis ini. Shuraih radhiyallahu anhu ketika ditanya, Khuwailid ketika ditanya, apakah engkau punya anak? Iya, saya punya anak namanya Shuraih Abdullah Muslim. Maka siapa yang paling besar? Shuraih. Maka kata Rasulullah SAW, engkau Abu Shuraih. Jadi boleh seseorang berkunyah dengan anak yang pertama kah, yang kedua, yang ketiga kah. Ya, seperti itu. Seperti misalkan, mohon maaf, keluarga saya terkenal dengan Ummu Suraya. Padahal anak pertama adalah Ummu Abdullah. Abdullah. Tetapi kenapa terkenal dengan Ummu Suraya? Karena sudah seperti itu terkenalnya. Ya. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak mesti harus dengan kunyah dari nama anak pertama. Yang ketujuh, tidak mengapa seseorang berkunyah dengan nama anak perempuannya. Tidak mengapa seseorang berkunyah dengan nama anak perempuannya. Seperti misalkan Abu Fulanah, Abu Fatimah, Abu siapa lagi? Abu Aisyah dan semisalnya, ya. Tidak mengapa seseorang berkunyah dengan anak perempuannya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang kedelapan, tidak mengapa seorang yang tidak punya anak berkunyah dengan kunyah. Saya ulang lagi, tidak mengapa seseorang yang tidak punya anak berkunyah. Meskipun dia tidak punya anak, maka tidak mengapa berkunyah. Seperti hadis riwayat Imam Ahmad. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kullu sawahibi laha kunyatun ghairi." Wahai Rasulullah, teman-temanku semuanya punya kunyah kecuali aku. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faktani bibnika Abdullah ibni Zubair." Karena tuda Ummu Abdullah. Maka kata Rasulullah SAW, berkunyahlah dengan keponakanmu Abdullah. Maka akhirnya Aisyah radhiyallahu anha dipanggil Ummu Abdullah hatta matat, sampai beliau meninggal. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan kunyah juga. Boleh seseorang berkunyah baik setelah punya anak atau bahkan sebelum dilahirkan sudah dikunyahi. Misalkan masih di kandungan, sudah diberikan kunyah. Boleh seperti itu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu beberapa hukum yang berkaitan dengan kunyah. Kita lanjutkan. Diriwayatkan dari Abu Shuraih bahwa ia sebelumnya diberi kunyah, sebutan atau nama panggilan Abul Hakam. Kunyahnya Abu Shuraih sebelumnya adalah Abul Hakam. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, "Inna Allaha huwal Hakam." Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Hakam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Al-Hakam di sini artinya adalah yang paling berhak menjadi hakim. Yang paling berhak menjadi hakim. Maka tidak ada yang paling berhak menjadi hakim, memutuskan keputusan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh seorang manusia berkunyah atau bernama dengan Al-Hakam. Ya, dengan Al-Hakam. Dan hanya kepadanya segala perkara dimintakan keputusan hukumnya. Ya, segala perkara yang kita perselisihkan, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya, sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 10. Wa makhtalaftum fihi min syai fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian perselisihkan, maka hukum keputusannya dikembalikan kepada Allah. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in Faruddu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam sesuatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul, kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih indah akhirnya. Maka tidak boleh orang bernama dengan Al-Hakam. Kenapa? Karena pemutus keputusan hanya Allah. Semua keputusan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya ia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Syuraih mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa saya dinamai Abul Hakam?" Kata Abu Syuraih, "Sesungguhnya kaumku apabila berselisih pendapat dalam suatu perkara, mereka datang kepadaku, lalu aku memberikan keputusan hukum di antara mereka." Nah, ini seakan-akan Abul Hakam ini, Abu Syuraih, ya, Khuwailid bin Amr ini, beliau orang yang dituakan di kampungnya. Setiap ada masalah, ayo kita ke siapa? Abul Hakam. Maka dari semenjak itulah Abu Syuraih dinamakan dengan Abul Hakam, yaitu orang yang memberikan keputusan yang sering adil di antara orang yang sedang bersengketa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kemudian bersabda, "Alangkah baiknya hal ini." Oh, itu baik. Itu disebut dengan islah. Yaitu perdamaian. Baik itu. Apakah kamu mempunyai anak? Nah, termasuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengingkari sesuatu, beliau mencarikan solusi. Nah, sama ini. Kalau Anda mengingkari seseorang, carikan solusi. Kita misalkan mengingkari abah mama kita di rumah. Mak, jangan melakukan ini. Ini perbuatan mengada-ngada. Maka carikan solusinya. Jangan dibiarkan. Ya. Jangan hanya dilarang tetapi tidak ditarbiyah. Jangan hanya ditasfiyah tapi tidak ditarbiyah. Jangan hanya dibersihkan tapi tidak dididik, tidak dibimbing. Ini keliru. Lihat Rasulullah, beliau kemudian mencarikan solusi. Apakah kamu mempunyai anak? Abu Syuraih menjawab, iya. Saya punya anak. Syuraih Muslim Abdullah. Syuraih Muslim Abdullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang tertua di antara mereka? Syuraih. Kata Abu Syuraih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu kamu adalah Abu Syuraih. Bapaknya Syuraih. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Hadis ini sahih, hadis riwayat Imam Abu Daud dan ahli hadis lainnya juga mensahihkannya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati Allah, kandungan bab ini. Wajib memuliakan asma. Asma artinya apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan dilarang memakai nama dan kunyah yang dapat mensejajarkan dirinya dengan Allah. Walaupun tidak bermaksud demikian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata-kata walaupun tidak bermaksud demikian, tetap saja tidak boleh. Walaupun bermaksud, walaupun tidak bermaksud, tetap saja tidak boleh. Jujur sekarang, ada yang namanya di sini nama Allah, artinya salah satu dari nama Allah, Rahman. Ada namanya Rahman? Apa namanya? Hah? Doni Aulia Rahman. Ya, itu juga nama Allah. Ada yang lain? Apa? Rahman juga. Ya, maka para ikhwah semestinya tidak benar, ya, seseorang berkunyah bernama dengan Rahman. Ya, tetapi dia bisa namanya tersebut diberikan penghambaan kepada Rahman tersebut, Abdurrahman. Ya, maka ini boleh. Makanya kalau ada orang bernama Abdurrahman, tidak boleh dipanggil Rahman. Ya. Tidak boleh dipanggil Rahman. Kenapa? Karena nama Rahman hanya milik siapa? Allah. Abdurrazzaq. Tidak boleh dipanggil Razzaq. Apalagi ojek. Enggak boleh, ya. Ya. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Rahim masih boleh. Kenapa? Karena Rahim salah satu nama dari nama Nabi Muhammad. Artinya makhluk boleh bernama dengannya, Rahim. Makhluk boleh bernama dengannya. Apa dalilnya? Surah Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Rauf, maha lembut terhadap orang beriman, Rahim, maha penyayang terhadap penyayang terhadap orang beriman. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak bermaksud demikian, maksudnya walaupun dalam dirinya dia tidak bermaksud ingin mensejajarkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tetap tidak diperbolehkan. Yang kedua, disyariatkan mengganti nama yang tidak tepat untuk memuliakan asma Allah. Ya, disyariatkan untuk mengganti nama yang tidak tepat untuk memuliakan asma Allah. Kalau seandainya namanya nama yang buruk atau ada nama mensejajarkan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka lebih baik diganti. Ya, lebih baik diganti. Yang ketiga, memilih nama anak yang tertua untuk kunyah. Ini dianjurkan, tetapi tidak harus, tidak mesti. Ya, dianjurkan seperti itu. Kenapa? Karena ketika Abul Hakam ditanya tentang anak-anaknya, beliau menyebutkan Syuraih, Muslim, Abdullah. Kemudian ketika ditanya siapa yang paling tertua oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab Syuraih. Maka diberikan kunyah oleh Rasulullah Abu Syuraih. Alhamdulillah selesai bab kita, bab yang ke-47. Nah. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kitab apa yang bagus kami baca tentang asma wa sifat? Jawabannya adalah ada buku yang ditulis oleh Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala tentang kitab asma wa sifat. Tapi nama bukunya saya sekarang lupa. Mungkin nanti pada pertemuan selanjutnya saya akan sebutkan. Ya. Baik. Apa maksud redaksi firman Allah atau sabda Rasulullah SAW beriman kepada Allah dan hari akhir? Nah, ini penting pertanyaan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu maksudnya adalah nama kitabnya Al-Qawaidul Musla. Nama kitabnya Al-Qawaidul Musla yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Saya lupa karena sudah lama tidak dipelajari. Al-Qawaidul Musla fi sifatillah wa asma'il husna, di dalam sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang husna. Wallahu alam sudah diterjemahkan atau belum. Baik, apa maksud redaksi firman Allah atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam berbunyi beriman kepada Allah dan hari akhir? Artinya kenapa disebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia begini, hendaklah dia begini. Kenapa disebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir? Paham pertanyaannya? Jawabannya. Satu, karena keimanan kepada Allah tidak akan sempurna kecuali ketika beriman kepada hari akhir. Satu. Yang kedua, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengkonsekuensikan agar seseorang mempersiapkan kehidupan hari akhirat. Yang ketiga, beriman kepada Allah. Kenapa disebutkan dengan beriman kepada hari akhir? Karena dia adalah rukun iman pertama dan rukun iman yang terakhir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Banyak nama Allah, otomatis banyak sifat Allah. Terus bagaimana dengan yang mengatakan sifat 20? Maka jawabannya, pembatasan tentang sifat 20 adalah pembatasan yang berdasarkan akal dan ro'yu, tidak berdasarkan wahyu. Berdasarkan hanya sebatas akal. Akal memahami bahwa Allah wajib memiliki sifatnya yang 20. Karena itu menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila pembatasannya itu berdasarkan akal, ro'yu, pendapat, perasaan, maka itu pembatasan tidak mundhabit. Artinya tidak baku. Padahal ketika kita berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah, maka kita tidak bisa membicarakan nama dan sifat-sifat Allah kecuali berdasarkan wahyu. Ya, kecuali berdasarkan wahyu. Oleh karenanya, keliru apabila seseorang membatasi sifat wajib bagi Allah hanya 20. Kekeliruannya dari sisi yang membatasi Allah wajib memiliki sifat 20 bukan wahyu, tetapi akal, ro'yu, pendapat. Dan pendapat seseorang berbeda dengan yang lain. Akhirnya tidak ada kebakuan di dalam tauhid asma wa sifat. Yang kedua, pembatasan tersebut belum dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana dengan orang yang lebih suka dipanggil dengan nama binatang? Contoh Udin Kodok, Ivan Dragon, Amat Baung. Ini made in Banjar 100%. Dan sebagainya. Dan nama itu sudah melekat kepadanya. Maka kita katakan, itu gelar, bukan apa? Kunyah. Gelar ma yumdah wa ma yuzam. Ada yang merupakan pujian, ada yang merupakan celaan. Seperti Amat Baung misalkan. Maka ini mungkin liur baungan. Kadang kami melihat sedikit, cerah sedikit, ya, langsung beliuran. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dijauhi nama-nama yang seperti ini karena tidak bagus, ya, tidak bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Orang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, suka melaknat, suka berkata kasar, suka berkata keji. Ya. Ini mending yang disebutkan adalah nama-nama binatang. Kadang-kadang ada yang disebutkan nama-nama yang porno-porno. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak diperbolehkan. Jauhi. Ya, jauhi dan lebih baik dia rubah dengan kunyah. Lebih nyunnah dibandingkan gelar-gelar yang tidak bermanfaat ataupun menunjukkan konotasi buruk. Tetapi kadang dalam sebuah pengenalan, kalau tidak bisa dikenal kecuali dengan gelar itu, tidak mengapa. Misalkan yang mana gerang orangnya, Amat Baung tuh, nah orangnya tidak dikenal kecuali dengan itu, maka terkadang diucapkan tidak mengapa, tapi lebih baik secara umum dijauhi. Ya, wallahu a'lam. saya di rumah tadi mikirin, kira-kira bab ini apa yang akan ditanya nanti. Ini pertanyaan di luar ekspektasi saya. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya sering ditanya soal nasib orang-orang kafir yang perilakunya baik dan sering membantu kaum muslimin. Apakah mereka akan tetap disiksa di neraka? Dan kemanakah segala kebaikan mereka di dunia ini? Iya, jawabannya adalah mereka tetap disiksa di neraka. Contohnya Ibnu Jud'an. Ya. Ada hadis, ada seorang sahabat atau seorang di masa jahiliyah yang bernama Ibnu Jud'an. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya bacakan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin. Fahal dzaka nafi'uhu?" Wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an, Jud'an namanya. Ibnu siapa namanya? Ibnu Jud'an. Ya, dan ini gelar Ibnu Jud'an karena kunyah hanya diawali dengan abu atau ummu. Ini ibnu. Ibnu Jud'an dahulu di masa jahiliyah sebelum Islam berarti, dia sering menyambung hubungan rahim kekerabatan. Kemudian memberikan makan kepada orang miskin. Apakah hal tersebut bermanfaat untuknya nanti di akhirat? Kata Rasulullah SAW, la. La tanfa'u, la yanfa'u. Tidak bermanfaat untuknya. Kenapa? Innahu lam yaqul yawman rabbighfirli khathiyati yawmiddin. Karena orang ini tidak pernah berdoa kepada Allah, karena dia tidak beriman kepada Allah. Tidak pernah berdoa kepada Allah, wahai Allah ampuni dosa-dosaku pada hari dibangkitkan hisab. Ini menunjukkan bahwa amalan orang kafir tidak bermanfaat. Walaupun amal solehnya banyak. Karena kekufuran menghalangi seseorang diterimanya, diterima darinya amalannya. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, di antaranya surah At-Taubah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Dan tidak ada yang menahan mereka untuk diterima dari mereka sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasul-Nya. Maka dengan memahami perkara ini, bersyukurlah kepada Allah. Wallahi Pak, Islam itu anugerah paling besar yang pernah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam Islam. Ya. Syarat mutlak diterima amal Islam. Syarat mutlak dilipatkan pahala Islam. Syarat mutlak tidak dikekal abadikan oleh Allah di dalam neraka, Islam. Syarat mutlak agar jauh dari api neraka, Islam. Maka bersyukurlah kita yang tidak pernah daftar kepada Allah sebagai seorang muslim. Gak pernah ngantri kita menjadi seorang muslim. Bapak ibu kita muslim-muslimah, kakek nenek kita muslim-muslimah, buyut kita muslim-muslimah. Akhirnya kita sampai detik ini yang kita kenal hanya agama Islam. Dan kita berdoa semoga hati kita tetap dalam Islam. Karena para ikhwah, sebanyak apapun orang amalannya tetapi tidak Islam, tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan nanti orang kafir disiksa dari dua sisi. Makanya para ulama mengatakan, al-kuffar mukhatabuna bifuru' syariah. Orang-orang kafir itu diberikan redaksi perintah untuk mengerjakan cabang-cabang syariat. Saya beri contoh. Orang kafir bersedekah, tidak diterima sedekahnya. Dia nanti disiksa dari dua sisi. Satu, karena kekufurannya. Yang kedua, karena tidak bersedekahnya. Orang kafir tidak sholat, dia akan disiksa dari dua sisi. Karena kekafirannya dan karena tidak sholatnya. Padahal kalau dia sholat dalam keadaan kafir pun dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bersyukur kepada Allah. Lihat Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang menahan mereka dari diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana banyak Amr ibn Lu'ay Al-Khuzai. Amr ibn Lu'ay Al-Khuzai, seorang yang sangat dermawan di masa jahiliyah terhadap jamaah haji. Dan kedermawanan terhadap jamaah haji sampai sekarang, sampai detik ini. Banyak orang-orang kalau lagi jamaah haji, orang-orang kaya, mereka sedia kontainer besar, isinya semua makanan. Lengkap, ya, ada biskuit, ada jus, ada air putihnya, ada siwaknya kadang-kadang lengkap. Itu dibagikan. Dan itu terjadi dari mulai semenjak sebelum Islam. Di antaranya Amr ibn Lu'ay Al-Khuzai. Tapi tidak bermanfaat amalannya tersebut. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur kita beragama Islam. Salah satu nikmat Allah yang pernah Allah berikan kepada kita yang paling besar adalah Islam. Wallahu a'lam. Apa nama masjid juga tidak boleh dipakai nama-nama Allah. Nama masjid, maksudnya misalkan nama masjid Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu. Maka jawabannya wallahu a'lam, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Karena ini adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menunjukkan kepada zat seseorang. Tetapi itu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh adalah manusia bernama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Nama ulun Muhammad Maghfirah, haruskah diganti? Tidak. Tidak harus diganti. Muhammad terpuji, kemudian Maghfirah mendapatkan ampunan. Tidak harus diganti. Cukup satu pertanyaan yang jenisnya seperti ini. Nanti semua orang nanya, nama ulun ini bolehkah diganti? Nama ulun ini. Batasannya tadi, ya, kalau dia nama khusus milik Allah, maka tidak diperbolehkan seorang makhluk bernama dengannya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengganti nama secara syar'i? Cukup diganti namanya, tidak ada ritual khusus penggantian nama. Kemudian masalah tasmiyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, memberikan nama atau yang disebut dengan tasmiyah, sebenarnya acaranya sederhana dan mudah. Datang seseorang dengan bayinya, baik dia menamai bayinya sendiri, sang bapak menamainya, orang tuanya menamainya, atau dia minta orang lain menamainya. Cukup seperti itu saja sebenarnya. Belum ada ritual-ritual yang khusus yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Ada sebagian yang terjadi di masyarakat acara tasmiyah dengan ritual khusus, di antaranya memotong rambut. Kemudian di apa namanya? Hah? Orang Banjar apa nyebutnya? Ditawar. Tapung tawar, ya. Begini para ikhwah, saya ingin menjelaskan. Di dalam hukum bayi yang baru lahir, maka disyariatkan untuk menggundul rambutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatih tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Setiap anak yang terlahir tergadaikan dengan akikahnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya, digundul dan dinamai. Ini hadis menunjukkan bahwasanya disyariatkannya akikah pada hari ketujuh. Dan juga disyariatkannya penggundulan rambut pada hari ketujuh. Dan juga disyariatkannya pemberian nama pada hari ketujuh. Meskipun di sana ada riwayat-riwayat yang lain, pemberian nama boleh pada hari ketujuh, pada hari ketiga, pada hari pertama dari kelahiran. Tetapi pada hadis ini disebutkan hari ketujuh. Berarti ada tiga amalan di sini. Akikah, menyembelih kambing, kemudian yang kedua menggundul, yang ketiga memberi nama. Nah, oleh karena itulah ada sebagian orang ya yang ketika memberikan nama maka ada ritualnya, di antaranya memotong rambut sebagai simbol penggundulan. Ya, dari sini kita agak sedikit memaklumi ya, sebagai simbol penggundulan. Yang kedua yaitu penggundulan tersebut fungsinya apa? Kata Rasulullah SAW, amitu anhul adha. Artinya, hilangkan dari kepalanya kotoran. Kenapa demikian? Karena ketika bayi di dalam plasenta, maka bayi tersebut banyak terkena cairan-cairan yang ada dalam plasenta tersebut. Maka ketika digundul, akhirnya bersihlah kepalanya. Nah, untuk itu kemudian ada istihsan. Istihsan artinya menganggap baik karena dibersihkan kepalanya sesudah digundul, diberikanlah tapung tawar. Begitu. Tetapi belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ini para ikhwah? Begitu. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya proses tasmiyah, baik tasmiyah pemberian nama dari awal atau merubah nama tidak terlalu sulit. Hanya disebutkan, saya menamaimu Fulan bin Fulan. Sudah selesai. Ya, tidak ada ritual khusus pembacaan ini, pembacaan itu. Ya, tidak ada. Wallahu a'lam. Apakah salah bila seorang istri merasa dongkol kepada suami yang memberi hadiah untuk perempuan lain, sedangkan istrinya tidak diberi? Ada apa? Maka pertanyaannya apa tadi? Maka jawabannya tidak salah. Karena kan yang bertanya apakah salah bila seorang istri merasa dongkol? Tidak salah merasa dongkol. Ketika suaminya lebih perhatian kepada perempuan lain dibandingkan istrinya. Tapi Anda perlu selidiki siapa perempuan lain tersebut. Jika perempuan lain tersebut adalah selingkuhannya, maka wajib dinasehati. Wajib dinasehati sang suami. Ya. Kalau seandainya perempuan lain tersebut ternyata istri keduanya, maka bersabarlah. Apalagi kalau padahal kan bersabar ya sudah. Istri keduanya. Ya. Mungkin yang istri yang bertanya ini dia tidak tahu. Maka bersabarlah kalau seandainya ternyata perempuan tersebut adalah istri keduanya atau ketiganya atau keempatnya. Wallahu a'lam. Adakah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jarir bin Abdullah? Iya, ada. Wallahu a'lam. Pendengar dari Papua, dari Abdullah di Jayapura. Barakallahu fiik wa fiik. Bagaimana penjelasan ulama tentang disandingkannya nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti dalam surat Al-Fatihah? Para ikhwah, ini bagus pertanyaan. Ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim, diulang lagi dua kali dan digandeng dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dan apa bedanya dengan Ar-Rahim? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Ar-Rahman adalah Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Ar-Rahman artinya zat Allah yang rahmatnya sangat luas, mencakup yang kafir ataupun yang muslim. Nah, itu dia. Sedangkan Rahim, Dzur Rahmah Al-Mutawasilah. Artinya Ar-Rahim yang Maha Pengasih, zat Allah yang rahmatnya terus menerus hanya untuk orang-orang beriman. Itu bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Wallahu a'lam. Bolehkah memanggil nama seseorang disingkat? Misalnya Abdurrahman dipanggil Man, atau Abdullah dipanggil Dul. Maka jawabannya, kalau seandainya nama tersebut adalah nama Allah, maka tidak boleh dipanggil dengan panggilan singkatan. Seperti Abdurrahman, dipanggil dengan Abdurrahman. Jangan dipanggil Rahman. Karena Rahman hanya nama Allah. Abdullah, dipanggil dengan Abdullah. Jangan dipanggil Allah. Atau Dul. Ya, ini hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Jadi suatu ketika ada pertanyaan sampai ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Masjid Nabawi. Syekh, apa hukumnya orang yang bernama Abdurrahman dipanggil dengan Aman? Saya bilang ini pasti dari Indonesia. Ya. Sampai Syekh waktu itu tersenyum. Kata Syekh, tidak boleh orang bernama Abdurrahman dipanggil dengan Aman. Karena beda arti antara Abdurrahman dengan Aman. Wallahu a'lam. Bila kita membaca Al-Fatihah saat menjadi makmum, saat imam membaca sir, apakah mengucapkan amin? Maka jawabannya, baik imam ataupun makmum, ketika dia membaca dengan suara yang lirih surat Al-Fatihah, maka tetap dianjurkan dengan membaca amin. Kenapa? Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni shalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Fa idza qara'a ghairil maghdubi 'alaihim faqulu amin." Jika imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim, maka ucapkanlah amin. Maka ini berlaku baik untuk imam ataupun makmum yang membaca dengan suara yang lirih, dan juga berlaku untuk sholat sendirian. Wallahu a'lam. Saat makmum berdiri untuk i'tidal, apakah membaca sami Allahu liman hamidah atau langsung rabbana walakal hamdu? Khilaf di antara ulama. Paham permasalahannya? Jadi ketika kita sami Allahu liman hamidah, imam berkata seperti itu. Makmumnya apakah membaca juga sami Allah liman hamidah atau hanya membaca rabbana walakal hamdu? Maka jawabannya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaan pendapat ini, ada yang mengatakan makmum hanya membaca rabbana walakal hamdu. Ada yang mengatakan tidak, makmum boleh membaca sami Allah liman hamidah. Dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat digabung bahwasanya terkadang makmum boleh membaca sami Allahu liman hamidah dan boleh juga hanya membaca rabbana walakal hamdu. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu." Jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka hendaklah makmum, kalian makmum, mengucapkan rabbana walakal hamdu. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni shalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau salat, beliau membaca ketika bangun dari ruku ingin i'tidal, beliau membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Jadi al-jam'u awla minat tarjih. Mengumpulkan lebih baik daripada memilih salah satu dari pendapat. Jadi boleh terkadang dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, boleh terkadang makmum hanya membaca rabbana walakal hamdu. Baik.